Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin, hadirin ikhwani wa akhwat fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu dan kesempatan serta kesehatan untuk hadir di majelis ilmu, di majelis di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di majelis yang di dalamnya turun ketenangan, ya, sakinah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabda beliau, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum." Tidaklah suatu kaum, sekelompok dari manusia berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dalam apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Illa nazalat alaihimus sakinah wa yatadarusuna bainahum, kemudian saling mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, pelajari ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Ya, ketenangan adalah suatu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Sebaliknya, kegundahan, kegelisahan, bahkan waliyadu billah, musibah yang menimpa seorang hamba, baik dirinya, baik agamanya maupun yang di dunianya, itu adalah suatu malapetaka yang dialami oleh seorang hamba. Sebaliknya, dalam menghadiri majelis ilmu, seorang hamba akan mendapatkan yakni ketenteraman, ketenangan. Wa ghashiyatuhum ar-rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan yakni kasih sayangnya kepada mereka, mereka yang hadir di majelis tersebut. Wa haffatumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Akan dikelilingi oleh para malaikat. Meskipun kita tidak melihat mereka, mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus meyakini, harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat, menugaskan malaikat-malaikat yang berjalan ke sana kemari. Untuk apa? Yaltamisuna majalisa az-zikr, untuk mencari majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu. Nah, ini suatu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menugaskan malaikatnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk mengelilingi orang-orang yang ya menghadiri majelis-majelis tersebut, mendoakannya. Ya. Wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaika wa dzakarahumullahu liman indah. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka yang ada di majelis tersebut, orang-orang yang hadir di majelis tersebut, mulai dari namanya, nasabnya, keturunannya, Allah sebutkan mereka di hadapan para malaikatnya di atas langit. Ya. Tam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk menempuh jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam ya keutamaan tersebut. Keutamaan menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, walaupun yakni harus mengeluarkan biaya, walaupun harus yakni bercapek-capek ya di bawah terik panas matahari, ya kalau kita betul-betul yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasab, barang siapa berlambat-lambat ya untuk beramal kebaikan, ya. Naam, berlambat-lambat, ogah-ogahan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak punya yang dikeinginan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, lam yusri bihi nasab, maka nasabnya tidak akan mampu menolong dia. Yang mampu menolong suara adalah amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa insyaallah kita akan membahas atau menyampaikan materi tentang seputar yakni puasa Ramadan, ya, menyambut yakni puasa Ramadan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan banyak keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan, yang mendorong kita untuk lebih antusias, lebih giat untuk beramal saleh, beramal kebaikan sebanyak-banyaknya pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang punya keinginan untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk memperbanyak amal saleh. Dan sebaliknya, orang yang tidak ada keinginan sedikit pun, orang yang tidak ada ya perhatian sedikit pun tentang keutamaan puasa Ramadan, maka dia menganggap bahwa tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Ya. Amalan kejelekan di bulan lainnya, ya, dengan di bulan Ramadan ini sama saja berjalan, ya, sebagaimana biasanya, ya, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau amalan tersebut dilipat gandakan dosanya, ya, karena tidak memuliakan apa? Bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, dikatakan oleh sebagaimana dikatakan oleh sebagian manusia ini bulan suci Ramadan. Tidak ada ini rasa hormat kepada bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa keutamaan bulan Ramadan, baik yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya maupun dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau. Di antaranya bulan Ramadan, keutamaan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim yang merupakan pedoman hidup bagi kaum muslimin, baik berkaitan dengan dunia mereka maupun berkaitan dengan akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum ila akhiril ayah. Bulan Ramadan, ya artinya bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk artinya ini mengarahkan manusia kepada kebaikan agar mereka mengerjakannya, menjelaskan kepada manusia kejelekan agar mereka ini meninggalkannya. Di dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terdapat larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka melaksanakan perintah-perintah tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan larangan-larangan kepada kaum muslimin agar mereka meninggalkan larangan-larangan tersebut. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, pedoman hidup bagi manusia. Dan ini kita harus yakini, ma'asyarul muslimin, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kaum muslimin. Bagi yang mengaku sebagai muslim beragama Islam, dia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran, demikian pula berpegang teguh dengan sunnahnya, sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka, dua pedoman hidup. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya, ma in tamassaktum bihima, selama kalian ini berpegang teguh kepada keduanya. Apa kedua pedoman hidup tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kitab Allahi wa sunnah, yaitu kitab Allah, Al-Quran adalah pedoman hidup kaum muslimin, pedoman hidup kita. Demikian pula sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang yang menjadikan selain Al-Quran dan as-sunnah sebagai pedoman hidup, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari petunjuk. Dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh-jauhnya. Nah, bisa saja dia sampai pada tingkatan kufur, syirik, bahkan ya, kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, barang siapa tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai kewajiban seorang muslim adalah kita mengamalkan Al-Quranul Karim dan mengamalkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sesuai batas kemampuan kita, baik dalam diri kita, pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan yakni bangsa dan negara kita. Kita berusaha menerapkan Al-Quranul Karim, ya. Demikian pula sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh yakni keseharian kita. Kita berusaha untuk mengamalkan, ya, pedoman hidup yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan kepada mereka apa-apa yang mereka butuhkan, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai ini furqan, Al-Quran adalah sebagai pembeda antara kekufuran dengan keislaman, antara kesyirikan dan tauhid, bahkan antara sunnah dengan kebidahan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan seluruhnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan asyhar, terbitnya ini bulan tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya kalian berpuasa. Ini yang pertama, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan yang merupakan musuh anak Adam, musuh manusia, yang berusaha mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kekufuran, kepada kemurtadan, kepada kesyirikan, dan juga ini kepada kebidahan. Inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sair. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, musuh bagi umat manusia, ya. Syaitan adalah musuh bagi anak Adam semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dia telah mengumumkan permusuhan, peperangan sampai hari kiamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattakhiduhu aduwa, ya. Maka hendaknya kalian menjadikan syaitan sebagai musuh kalian. Jangan kalian menjadikan syaitan sebagai teman kalian. Hendaknya kalian menjadikan syaitan sebagai musuh kalian. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu hanya mengajak kelompoknya, mengajak pengikutnya liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka ini menjadi penghuni-penghuni neraka. Syaitan tidak senang kalau ya dia sendiri yang masuk neraka. Tidak senang. Ya. Karena dia sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka semenjak itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia keluar dari surga ketika itu. Ya. Dan memvonis dia sebagai ini penduduk api neraka jahanam. Maka karena syaitan yang tidak mau menderita sendiri, maka dia berusaha bagaimana caranya ya untuk menyesatkan manusia, menyesatkan anak Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha dengan berbagai cara menyesatkan umat manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dengan berbagai cara untuk menyesatkan anak Adam. Fattakhiduhu aduwa innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh kalian, karena dia hanya mengajak nih pengikut-pengikutnya, kelompoknya, supaya masuk ke dalam neraka jahanam sama-sama. Ma'asyarul muslimin, kaitannya dengan bulan Ramadan, syaitan yakni ya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membelenggu syaitan pada bulan Ramadan supaya kaum muslimin, kaum mukminin bisa dengan leluasa, dengan bebas melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh, dengan tanpa rintangan, tanpa halangan dari syaitan. Maka ini adalah merupakan kesempatan emas bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk beramal saleh, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, dari membaca Al-Quran ya, baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian qiyam Ramadan, salat tarawih di malam hari, baik itu dilakukan di awal malam, di pertengahan malam, maupun di akhir malam. Kemudian di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ya. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ini berbondong-bondong melakukan amal kebajikan, amal saleh. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni kesempatan bagi kaum muslim untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya, dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding ya di bulan-bulan lainnya. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun niran, adapun pintu-pintu neraka sebaliknya, pintu-pintu neraka akan ditutup. oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kejelekan pada bulan tersebut yakni ya menjadi sedikit. Walaupun yakni mungkin ada 1-2, tapi kejelekan ketika itu diperkecil. Ya. Dipersempit. Karena pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasuffidat wa ghulqat abwabun niran wa suffidatish shayatin. Dan syaitan-syaitan yakni dibelenggu, diikat. Dibelenggu oleh para malaikat. Diikat oleh para malaikat. Sehingga mereka tidak leluasa melakukan yakni keonaran di sana sini. Ya, tidak leluasa mengadu domba di sana sini. Tidak leluasa mengajak manusia berbuat dosa. Nah. Walaupun kita tidak memungkiri adanya ini perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebagian orang pada bulan Ramadan, ya, dilakukan oleh sebagian orang. Tetapi di bulan Ramadan perbuatan dosa diperkecil, dipersempit, dikurangi. Kenapa? Karena manusia banyak sibuk dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, sehingga mereka ini jauh dari amal kejelekan. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala terangkan, yaitu di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan satu malam yang khusus di mana ibadah pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Ya. Dibanding di hari-hari lainnya. Ya. Bahkan umur yang kita miliki ya 60 tahun atau 70 tahun tidak bisa kita kejar. Ya. Dengan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pada malam hari itu. Ya. Dan umur 63 tahun yang kita miliki, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita memiliki umur tersebut, kita beribadah selama 63 tahun itu, kita tidak mampu yakni meraih, mengejar keutamaan pada malam itu. Ya. Apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Lailatul qadri khairun min alf syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ini sebagai dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang mana ibadah ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Ibadah pada malam Lailatul Qadar itu khairum min alf syahr, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ya. Beribadah 1000 bulan. Ya, kalau dikali-kali atau dibagi, ya 1000 bulan itu kurang lebih yakni 60 atau yakni 63 tahun dari umur yang kita miliki. Ya. Sementara umur yang kita miliki, misalnya ini 40 tahun atau 50 tahun atau 60 tahun atau 70 tahun, belum tentu kita bisa mengisi umur-umur tersebut dengan ibadah yang penuh. Ya. Nah, dengan ibadah yang penuh. Ya. Mungkin saja di antara kita ada yang ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada usia-usia misalnya 50 tahun. Ya. 50 tahun baru ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya, untuk kemudian ini kembali kepada Allah, ya, beramal kebaikan, meninggalkan kejelekan-kejelekan yang dulu pernah terjadi. Dan di antara kita mungkin ada yang bertobat pada usia 40 tahun, pada usia 30 tahun, ya, pada usia 20 tahun. Kemudian selebihnya kemana umur kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut? Kemana? Apa kita ya mengisinya dengan amalan-amalan kebaikan atau malah sebaliknya dengan amalan-amalan kejelekan? Maka sungguh bergembira jika seorang hamba bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, malam yang nilainya ya nilainya ini sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Dan sungguh merugi orang yang mendapati malam Lailatul Qadar ya, kemudian dia tidak memanfaatkannya, tidak menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan kebaikan pada malam itu. Malah sebaliknya, diisi dengan kejelekan-kejelekan, diisi dengan dosa dan maksiat. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara keutamaan bulan Ramadan, yaitu yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melakukan qiyam di malam hari di bulan Ramadan, berpuasa dengan ikhlas mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis yang sering kita dengarkan. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada perintah-perintahnya, beriman kepada hari akhirat, imanan wa ihtisaban, dan ihtisab mengharapkan pahala ganjaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berpuasa karena ingin dipuji bahwa dia orang yang banyak puasanya. Bukan berpuasa karena hanya mengikuti yang tradisi masyarakatnya. Ketika datang di bulan Ramadan semuanya berpuasa, maka alangkah malunya kalau kita tidak ikut puasa juga. Tidak dia berpuasa semata-mata karena menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ya. Dosa-dosa setahun yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna." Bahwasanya salat lima waktu antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya, kemudian puasa Ramadan, lalu kemudian puasa Ramadan berikutnya, sampai datang ini puasa Ramadan berikutnya, adalah merupakan penghapus dosa, penebus dosa di antara keduanya. Kapan masyarakat muslimin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza stunibatil kaba'ir." Ya. Nah, dalam sebagian riwayat ada tambahan, yaitu apabila dosa-dosa besar dijauhi. Syaratnya kata para ulama bahwa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihapuskan dari dosa-dosa kita selama setahun itu, ya, adalah dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus disertai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus disertai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Ramadan adalah merupakan penghapus dosa. Penghapus dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan pada setahun sebelumnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan suatu ketika beliau naik di atas mimbar, ya. Kemudian beliau mengatakan amin. Amin. Amin. Beliau ini mengaminkan 3 kali. Kila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan kepada beliau, para sahabat ini bertanya heran. Rasulullah naik mimbar, ya. Nah, kemudian beliau mengucapkan amin 3 kali, padahal beliau tidak berdoa sebelumnya. Para sahabat ini heran. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, innaka sa'attal mimbar fakulta amin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau naik mimbar, kemudian engkau berkata amin 3 kali. Faqala, maka beliau menjelaskan kepada para sahabatnya, inna Jibril alaihissalam atani. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepadaku, kemudian berkata, faqala, man adraka syahr Ramadan, barang siapa mendapati bulan Ramadan, falam yukfar lahu fadakhala an-nar fa abadahu Allah, lalu tidak diampuni dosanya, ya, dia masuk Ramadan sampai dia keluar Ramadan tidak diampuni dosanya, karena sama saja antara bulan Ramadan dengan bulan lainnya. Ya, amalan kejelekan, amalan dosa jalan terus, tidak ada hentinya. Ya. Nah, sehingga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya. Akhirnya fadakhala an-nar, akhirnya dia masuk neraka. Fa'ab'adahullah, maka Allah akan menjauhkan dia. Semoga Allah menjauhkan dia. Kul amin. Ya. Maka katakan wahai amin, katakanlah wahai Muhammad amin. Maka aku pun yakni mengaminkannya. Ya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendoakan amin bagi orang yang memasuki Ramadan kemudian keluar tidak diampuni dosanya. Ya. Tidak ada pahalanya. Ya. Karena dia tidak memanfaatkan ya keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Ya. Nah, dia sia-siakan bulan Ramadan tersebut. Ya. Kemudian berikutnya, ma'asyarul muslimin. Ya. Di antara keutamaannya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya memerdekakan seorang hamba dari api neraka. Menyelamatkan yakni hamba dari api neraka. Ya. Dan ini adalah suatu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa diselamatkan dari api neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Ya. Kalau manusia ini bergembira, berbangga dengan mendapatkan harta, jabatan. Ya. Nah. Adapun kita seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, maka suatu kemuliaan kalau kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Faman zuhyanin nari fa wadkhil jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Tidaklah kehidupan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan ini matal ghurur, perhiasan kenikmatan yang melalaikan manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Dalam hadis, ya. Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, demikian pula Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'a minan nar. Sesungguhnya Allah memiliki pada setiap malam, pada setiap yakni yaum, setiap hari dan malam, ya. Nah, yaitu dalam waktu satu hari satu malam, Allah Subhanahu wa taala ini memiliki, ya, memerdekakan orang-orang dari api neraka. Ya, Allah merdekakan dari api neraka. Nah. Ibaratnya kalau di dunia, ya, di tengah-tengah kita, di kalangan manusia, ya, nah, orang yang dimerdekakan misalnya dari perbudakan, itu adalah suatu apa? Suatu kehormatan bagi dia, terangkat derajatnya, ya. Nah, dia dibebaskan dari perbudakan. Dia akan bebas ke sana kemari. Ya. Nah, demikian pula ini, ya. Seperti tahanan misalnya, kalau dia dibebaskan dari penjara itu adalah suatu kenikmatan bagi dia. Suatu ya. Apa? Kehormatan bagi dia. Ya. Nah. Walillahil matalul a'la. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah yang perpisahan yang tinggi. Ya. Nah, di kalangan makhluk saja begitu, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu adalah suatu kehormatan bagi hamba tersebut. Ya, suatu kemuliaan bagi hamba tersebut. Dia diselamatkan dari api neraka. Ya. Tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah mengatakan Allah memiliki ini utaqa, orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka fi syahri Ramadan. Di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabulah. Dan sungguhnya bagi setiap muslim memiliki doa yang dia doakan. Fayustajabulah, dan akan dikabulkan doanya setiap malam di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yakni berkaitan dengan urusan dunia kita, lebih-lebih yakni urusan akhirat kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Kemudian keutamaan lainnya, Allah Subhanahu wa taala ya, nah, menggolongkan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya, sama kedudukannya, derajatnya ini siddiqin wasyuhada. Ya. Tingkatannya apa? Para siddiqin. Orang-orang yang jujur dalam keimanannya, ya, dan sama tingkatannya orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, ya, melawan yakni orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, "Ja'a rajulun." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, araita in syahadtu an la ilaha illallah. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika saya ini bersyahadat? Ya. Bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Wa annaka rasulun, engkau bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wa sallaitul khamsah. Setelah saya bersyahadat, kemudian saya salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Wa adaitu zakah, dan saya menunaikan zakat. Wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Naam. Wa qumtu, dan saya berdiri salat di malam hari di bulan Ramadan, salat tarawih atau salat qiyam Ramadan. Famimman ana? Maka saya termasuk dalam golongan mana? Termasuk dari golongan mana? Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Naam. Termasuk dalam golongan mana? Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala minas siddiqina wasyuhada. Engkau termasuk kalau engkau ini melakukan perintah-perintah ini, bersyahadat kemudian, ya, salat lima waktu, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, maka engkau termasuk yakni minas siddiqina wasyuhada. Ya. Naam. Termasuk yakni siddiqin. Ya. Golongannya ini para siddiqin. Yang merupakan ini golongan yang kedua, tingkatan yang kedua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Ulaikal ladzina ya. Ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya. Mereka adalah ya orang-orang yang bersama ya yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyina dari para nabi. Ini adalah tingkatan para nabi, tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi ya dari penghuni surga, yaitu para nabi ya dan para rasul ya. Wasiddiqin. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan siddiqin. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang diberi gelar siddiqin itu terbatas. Ya, terbatas. Itu hanya kepada siapa? Khalifah ya ini, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tetapi kita bisa meraih kedudukan tersebut. Dengan apa? Yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan, qiyam di bulan Ramadan. Ya. Minas siddiqin wasyuhada. Yang ketiga ini para syuhada. Walaupun kita tidak ikut berperang di medan jihad, tidak ikut mati syahid dalam medan jihad, tapi kita ini bisa meraih kedudukan tersebut. Dengan apa? Itu dengan puasa di bulan Ramadan. Maka ini adalah suatu keutamaan yang besar bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang berusaha untuk meraih ya, banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Minas siddiqin wasyuhada. Qala minas siddiqin wasyuhada. Engkau termasuk ini dari siddiqin wasyuhada. Wallahu a'lam bissawab. Sampai jam berapa? Seperempat sampai 12. Naam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui beberapa keutamaan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan, selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Agar kita, kenapa ini kita mempelajari atau ya, mengkaji ya, dan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini, agar kita bisa melaksanakan ini puasa kita dengan benar ya, sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena keutamaan-keutamaan tersebut yang Allah telah janjikan, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terangkan, itu tidak akan mungkin dicapai dengan ya, begitu saja. Tanpa ada usaha, tanpa ada ya. Dan tanpa ada ya. Untuk apa, tanpa ada sarana untuk mempelajarinya. Ya. Nah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan ya menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa di bulan Ramadan insyaallah yani bi'onillahi wa taufiq. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang cara memasuki bulan Ramadan. Bagaimana ya nih? Sebelum ya nih masuk kepada ya nih bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Di antaranya yang pertama yaitu ru'yatul hilal. Ya. Nah. Ru'yatul hilal. Berusaha untuk melihat hilal. Ya. Walaupun tidak diharuskan bagi seluruh kaum muslimin, tetapi kalau sudah ada yang melihatnya maka itu sudah cukup bagi kaum muslimin lainnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Ya. Hendaknya kalian ini berpuasa karena melihat hilal. Hilal adalah bulan sabit yang muncul di tempat tenggelamnya matahari. Ya. Maka ketika matahari turun maka akan muncul yakni hilal. Ya, beberapa saat, tidak lama. Ya, pada tanggal 1 Ramadan. Dengan adanya hilal tersebut maka mulailah yakni masuk bulan Ramadan. Disyariatkanlah, diperintahkanlah untuk berpuasa pada hari itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk melihat hilal. Ya. Menetapkan tanggal 1 Ramadan yaitu dengan cara melihat hilal. Ya. Dengan cara ini melihat hilal. Bukan dengan cara perhitungan atau hisab yang diistilahkan dengan ilmu hisab. Ya. Nah. Tetapi yakni dengan hilal, dengan cara ru'yah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kepada para sahabatnya. Ya. Sumu li ru'yati. Hendaknya kalian ini melihat, ya, hendaknya kalian berpuasa karena melihat hilal. Demikian pula ini ketika selesai dari puasa yaitu tanggal 1 Syawal, ya. Menentukan tanggal 1 Syawal atau hari Lebaran juga dengan hilal. Ya. Fa in gumma alaikum, kalau kalian yakni terhalang, ya, terhalang untuk melihat hilal, apa karena cuaca ketika itu yakni mendung, ya, atau yakni karena hujan, atau karena sebab-sebab lainnya sehingga tidak bisa ini terlihat hilal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan cara yang kedua. Ya, kalau tidak bisa hilal maka tempuh cara yang kedua. Ya. Fa akmilu sya'bana 30. Maka hendaknya kalian ini menyempurnakan ini bulan Syaban menjadi 30 hari. Ya. Menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Ya. Naam. Baik. Jadi ada dua cara metode dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Cara yang pertama itu dengan cara ru'yatul hilal dan cara yang kedua dengan menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Ya. Nah. Dan ru'ya ini ya, tidak diharuskan ini ya, bagi orang yang melihatnya ini tidak diharuskan lebih dari satu orang ya. Nah, tidak diharuskan lebih dari satu orang. Kalau sudah ada seorang muslim melihatnya maka sudah cukup ya, sudah cukup ya, bukti tersebut untuk dijadikan sebagai patokan dalam menentukan yakni tanggal 1 Ramadan. Sebagaimana hal ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tara annas alhilal, manusia ya berlomba-lomba ini semuanya ingin melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaitu, maka aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya telah melihat hilal ya. Saya telah melihat hilal. Ibnu Umar ketika itu yang melihat hilal. Sementara ini ya, selain beliau orang-orang lain, para sahabat lainnya tidak melihat hilal. Fa shama akhirnya nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari itu, wa amara an-nas bi siyami. Dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Beliau memerintahkan ini kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu. Meskipun beritanya dari satu orang. Jadi tidak disyaratkan dari orang banyak. Ya, walaupun sudah ada yang melihatnya satu orang muslim kemudian terpercaya beritanya, maka ya berita tersebut, kabar tersebut ini sudah bisa dijadikan sebagai patokan pegangan dalam menetapkan ini tanggal 1 Ramadan. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ini kita apa patut kita syukuri. Ya. Patut kita syukuri. Ya. Karena pemerintah kita khususnya di Kementerian Agama, mereka ini melaksanakan sunnah ini. Ya. Yaitu melihat hilal. Bahkan ini mereka menempatkan pada titik-titik tertentu, ya. Nah, baik dari apa di sebelah timur Indonesia maupun di sebelah barat Indonesia atau yang ini di bagian tengah Indonesia, ya, ada ya di tempat-tempat tertentu dan ada orang-orang tertentu yang ditugaskan oleh pemerintah kita untuk melihat hilal. Nah, dari data-data tersebut kemudian mereka kumpulkan untuk kemudian ya mereka mengadakan apa sidang apa namanya sidang isbat, sidang yakni penetapan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal ya. Nah, ini patut kita syukuri, kita berterima kasih ya, kepada pemerintah kita ya. Nah, bukan sebagaimana di sebagian ya, kelompok atau sebagian organisasi ya, terkadang ya di menentang pemerintahnya atau menyelisih pemerintahnya karena perbedaan mazhab ya, perbedaan mazhab dalam menentukan apa hilal ya. Nah, perbedaan mazhab ya, ada yang menentukannya dengan apa namanya, dengan perhitungan ya matahari, perhitungan terbit terbenamnya ya, kemudian ada yang menentukan dengan apa pasang surutnya air ya, pasang surutnya air ya. Nah, sehingga di antara mereka ada yang tarekat-tarekat yang ada Naqsyabandiyah ya, Halwatiyah dan seterusnya, ada yang mendahului kaum muslimin, mendahului pemerintah kita ini puasa 2 hari atau 1 hari sebelumnya, atau bahkan mungkin 3 hari sebelumnya sudah puasa. Ya. Nah, ini tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa mereka jatuh dalam penyelisian-penyelisian dalam ya, penyimpangan-penyimpangan? Karena mereka tidak mengikuti ini apa yang telah digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal ini, agar melihat bulan. Ya. Agar melihat bulan, walaupun mungkin secara matematik, secara ilmu keduniaan ini, manusia ini canggih, tapi tetap namanya ibadah, ya, penentuan hari raya itu harus berdasarkan tuntunan syariat dari Allah dan Rasulnya, bukan dengan akal pikiran kita, bukan dengan semau kita, tidak. Ya, kita harus yakni berpegang kepada ya pedoman hidup kita itu Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula yang berkaitan dengan penentuan hilal ini, ya, para ulama juga menjelaskan, ya, bahwa terkadang ini terjadi perbedaan, ya, perbedaan ya, dalam menentukan yakni Ramadan, ya, dalam menentukan yakni Ramadan tanggal 1, ya. Karena ini perbedaan ru'yah yang terjadi ya di sebagian yakni negeri. Ya. Ada yang puasa hari memulai ini puasanya hari Jumat, dan ada yang memulai ini puasanya hari Sabtu. Ya. Karena terjadinya ini perbedaan letak geografis. Ya. Ada yang di sebelah timur dunia, ada sebelah barat dunia, ada yang di tengah-tengah, sehingga memungkinkan terjadinya juga ini perbedaan matla, ya, perbedaan matla tempat terbitnya ya ini matahari dan bulan. Nah, dan ini adalah suatu perkara yang dibolehkan di dalam syariat kita, ya, dibolehkan di dalam syariat kita itu, ya, sebagaimana yang terjadi di masa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam kisah ini hadith Quraib, anna ummal fadl bin bintal harith ba'athathu ila Muawiyah, bahwasanya Quraib, bahwasanya Ummul Fadl bintul Harith mengutus yakni Quraib kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu bisyam, ke Syam ketika itu. Ya, Quraib seorang tabi berangkat dari Madinah karena diutus oleh Ummul Fadl bintul Harith untuk suatu tujuan, untuk suatu tugas. Beliau berangkat ke Syam. Ya, Syam sekarang itu di Syria dan sekitarnya, Damaskus. Faqala faqadimtu Syam, kata Quraib, kemudian kami datang yakni ke negeri Syam, faqadaitu hajatah, kemudian saya menunaikan hajatnya, ya, menyelesaikan yakni tugasnya, wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam, kemudian ketika itu tanggal 1 Ramadan yakni ya hilal tanggal 1 Ramadan muncul di Syam, ya, wa ana bi Syam, dan saya ketika itu berada di Syam. Faraitul hilal laylatal Jumat. Kemudian saya melihat yakni hilal pada hari Jumat. Ya. Jadi hilal di Syam ketika itu terlihat pada hari Jumat. Ya. Nah. Thumma qadimtu al-Madinah fi akhir syahr. Kemudian saya kembali ke Madinah di akhir-akhir bulan, akhir-akhir yakni bulan Ramadan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, ya. Thumma dzakara hilal, lalu kemudian beliau mengatakan bahwa hilal yakni kelihatan ya hari sekian. Faqala mata ra'aitul hilal? Kemudian beliau bertanya, kapan kalian melihat hilal? Jadi beliau bertanya kepada Quraib, kapan yakni kalian hilal apa kalian yang melihat hilal di Syam? Faqultu ra'ina halailatul jumu'ah. Maka kami mengatakan kami melihatnya ini pada malam Jumat. Faqala anta ra'aitah? Kemudian beliau bertanya, apakah engkau yang melihatnya? Faqultu na'am. Ya, kata beliau, iya, saya melihatnya. Wa ra'ahu an-nas, dan manusia pun yang melihatnya. Wasamu wasama Muawiyah. Kemudian mereka ini berpuasa dan Muawiyah pun yang berpuasa pada hari itu. Faqala, maka beliau mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatul sabt. Kata Abdullah bin Abbas, adapun kami, kami di Madinah ketika itu melihat hilal pada hari Sabtu. Ya. Pada hari Sabtu. Ya. Jadi terjadi perbedaan. Ya. Munculnya hilal. Ya, di Syam ketika itu kelihatan pada hari Jumat, malam Jumat. Kemudian di Madinah ini baru kelihatan pada malam Sabtu. Ya. Nah. Faqala lakinna ra'aynu lailatul sabt fala nazalu nasum. Kalau begitu ini kami senantiasa berpuasa. Ya. Karena kami ini puasanya hari Sabtu sementara kalian ini puasa hari Jumat, sehingga terjadi ini selisih perbedaan hari. Ya, memulai puasa. Ya. Maka kami ini tetap meneruskan puasanya hingga 30 hari. Ya. 30 hari. Faqala ya. Faqultu la. Fala nazalu nasum hatta nukmilu thalathan aw nara. Maka kami akan tetap meneruskan puasa sampai menyempurnakan 30 hari atau kami yakni melihat hilal. Ya. Faqultu, maka saya berkata kepada Ibn Abbas, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah siyami. Kata beliau, tidakkah engkau mencukupkan dengan puasanya Muawiyah yang mulai puasa ini pada hari Jumat? Ya. Naam, ru'yanya yakni Muawiyah dan puasanya. Ya. Faqala la. Kata Ibn Abbas, tidak. Tidak. Ya, karena masing-masing yang di wilayah itu ada apa namanya? Ada matla'nya, ada tempat ya, waktu terbitnya bulan tanggal 1. Ya. Sehingga ini memungkinkan terjadi perbedaan hari ya, dan waktu ya, ini memulai puasa. Ya. Nah. Baik. Qala la hakadha amaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami. Nah. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah berdasarkan yakni perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Maka jika seandainya ya, misalnya di Saudi Arabia sudah terbit ya, hilal sudah puasa ini mereka kaum muslim di sana. Kemudian di Indonesia ini di negeri kita belum muncul hilal tanggal 1, maka ya puasa kita mulai ini puasa Ramadan tentunya ini berbeda pula. Karena berdasarkan ini perbedaan data apa? Geografis. Ya. Berdasarkan ini perbedaan matla' tadi. Ya. Naam. Dan ini pendapat yang rajih wallahu a'lam. Bahwa setiap wilayah, setiap ini tempat atau geografis tertentu ya ini memiliki ini matla' masing-masing. Ya. Matla' masing-masing. Ya. Naam. Setiap wilayah, maka apabila di suatu negeri atau suatu negara misalnya sudah terlihat hilal, maka wajib bagi negara tetangga untuk ikut yakni dengan matlak tersebut, walaupun yakni ya berbeda negeri, berbeda negara. Ya, jangan kemudian ini karena perbedaan negara misalnya Indonesia dengan Malaysia, ya. Nah, berbeda negaranya sehingga kalau Indonesia sudah terlihat hilal kemudian di Malaysia belum, karena perbedaan negara, ya, akhirnya ini berbeda juga ini puasanya. Tidak. Ya. Karena ini bisa menyulut ya ini apa memperbesar ya ini perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Apalagi di apa namanya? Di sesama kita di Indonesia misalnya, pemerintah sudah menetapkan misalnya tanggal 1 Ramadan hari ini, ya. Nah, sudah terlihat hilal maka dan menghimbau kepada kaum muslimin untuk wajib berpuasa pada hari itu. Kemudian karena ya penentuan ya tanggal 1 Ramadan ini sudah ditetapkan sebelumnya bahwasanya kami puasa ini sehari setelahnya, ya. Karena ini perbedaan tersebut akhirnya tidak mengindahkan apa himbauan ini pemerintah kita. Ini bisa menimbulkan apa? Ya, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya ya, setelah kita mengetahui bahwa penentuan tanggal 1 Ramadan itu berdasarkan ru'ya atau hilal, dan kalau misalnya hilal yang ini tidak bisa dilihat karena mendung, ya, maka metode yang kedua yaitu dengan cara menggenapkan ya apa bulan Syaban ya dengan 30 hari ya. Nah, baik. Demikian halnya di penentuan tanggal 1 Syawal juga yakni hukumnya sama. Ya. Nah, yaitu dengan melihat hilal, kalau tidak terlihat hilal ya, maka ditetapkan berdasarkan ini penyempurnaan ya bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ma'asyarul muslimin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa, bahwa ya ketika kita yakni berniat apa ketika kita ingin melakukan yakni puasa Ramadan, maka diwajibkan yakni berniat. Ya. Diwajibkan yakni berniat di malam harinya. Ya. Diwajibkan yakni berniat di malam harinya, baik di awal malam atau di pertengahan malam maupun di akhir malam sebelum terbitnya fajar. Ya, sebelum masuk waktu sub. Ya. Maka kita harus yakni berniat. Wajib berniat ya deh untuk berpuasa pada hari itu. Ya, untuk berpuasa pada hari itu. Sebagai syarat sahnya ini puasa kita. Sebagai syarat sahnya puasa kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu binniyat. Berdasarkan niat. Sah tidaknya suatu amalan ini berdasarkan niat. Ya. Setiap ibadah, apakah itu salat, ya, apakah itu taharah bersuci kemudian salat, kemudian zakat, puasa, haji dan seterusnya, ya, harus yakni diawali harus di, ya, dimulai dengan niat sebagai syarat yakni sahnya amalan tersebut, ya. Nah, demikian halnya ini puasa, ya. Nah, demikian halnya ini puasa, kita harus yakni berniat untuk berpuasa, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ya Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa tidak mengumpulkan, menyatukan niatnya, ya, menyatukan niatnya, ya, untuk berpuasa wajib, berpuasa di bulan Ramadan wajib, ya, al-fajr sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya, maka tidak sah puasanya, ya. Maka orang yang tidak berniat di malam harinya, kemudian dia bangun di pagi hari misalnya, ya, di malam harinya dia tidak berniat, kemudian di pagi harinya dia bangun, ya, kemudian dia mengatakan saya puasa pada hari ini, maka tidak sah puasanya karena dia belum berniat ini sebelumnya di malam hari, sebelumnya ini masuk waktu fajar, ya, nah, sebelumnya ini masuk waktu fajar. Kemudian niat, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat itu hakikatnya ini, ya, secara bahasa adalah bermaksud. Ya, orang yang sudah bermaksud melakukan suatu amalan, ya. Ya, maka dia sudah meniatkan yakni amalan tersebut. Ya. Naam. Seperti halnya ini puasa. Orang yang sudah mengambil yakni air minum satu gelas, kemudian dia masukkan ke dalam kerongkongannya minum, atau yang mengambil makanan, maka dia sudah berniat untuk berpuasa, ya. Karena tidak mungkin yakni ada seorang yang mengambil makanan atau minuman kemudian mengatakan saya makan dan minum ini bukan untuk puasa, ya. Sementara dia malam bangun yakni di malam harinya, ya, untuk kemudian yakni sahur, ya, untuk keesokan harinya. Nah, jadi hakikatnya itu adalah al-qasdu, yaitu maksud melakukan suatu amalan, ya. Sehingga kata para ulama bahwa niat itu yakni di dalam hati. Ya, niat itu letaknya di dalam hati, di hati. Bukan di lisan. Ya. Bukan di lisan. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, karena niat itu dalam hati, maka at-talaffudzu biha bid'ah. Melafadzkan niat itu adalah hukumnya ini bid'ah. Ya. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicontohkan oleh beliau. Ya. Beliau tidak merintahkan kalau engkau berpuasa maka hendaknya engkau mengucapkan doa ini. Nawaitu shauma ghadin, ya, ada'an lillahi ta'ala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ini mengajarkan. Tidak pernah mencontohkan kepada kita kalau engkau puasa hendaknya engkau mengucapkan doa ini. Tidak. Ya. Rasulullah hanya mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaknya kalian makan sahur karena sahur itu mendatangkan berkah. Ya. Rasulullah tidak mengatakan ucapkanlah doa ini sebelum makan sahur. Tidak. Tidak. Ya. Rasulullah mengatakan hendaknya kalian makan sahur karena dengan sahur itu kau sudah berniat sesungguhnya walaupun kau tidak mengucapkannya, ya. Maka niat itu ma'asyarul muslimin yang diberikan Allah, yakni letaknya di hati bukan di lisan, ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan niat yang perlu kita sampaikan di sini, ya, tentang niat yakni puasa di bulan Ramadan, apakah diharuskan ini berniat setiap malamnya sebelum fajar, sebelum masuk fajar, atau kayak ini cukup berniat ini di awal Ramadan untuk puasa satu bulan penuh, ya, paham ya? Nah, apakah ini diharuskan, disyaratkan ini berniat setiap malam? Saya ini berniat setiap malam untuk puasa Ramadan. Atau ini cukup satu kali niat untuk satu bulan penuh, ya? Terjadi ini perbedaan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan ya deh, ya, harus niat ya deh, ya, setiap hari, ya, harus setiap hari ini berniat. Kalau mau puasa harus niat ini satu hari setiap harinya, ya, untuk niat jadi puasa besok. Ya, sebagian lain mengatakan bahwa ya cukup ya ini satu kali saja, karena ibadah apa puasa Ramadan ini adalah satu rangkaian penuh. Ya. Satu rangkaian penuh puasa ini sebulan penuh. Maka kalau sudah seseorang ini sudah meniatkan puasa di awal Ramadan, maka itu sudah cukup niatnya. Ya, sudah cukup ya ini dia berniat. Ya. Nah, sudah sah ya ini niatnya, niat puasanya. Walaupun ya ini dia meniatkan di awal Ramadan. Dan ini yang radhiyallahu alam kerjakan oleh Syekh Mutaimin rahimahullahu taala. Nah. Kemudian berkaitan dengan niat pula bahwa perintah untuk berniat ya sebelum terbit fajar ini hanya dikhususkan ini dalam puasa wajib. Ya, hanya dikhususkan dalam puasa wajib. Ya, puasa wajib. Seperti puasa Ramadan atau jadi puasa nadar. Puasa nadar. Ya. Adapun puasa sunnah maka tidak diharuskan yakni berniat sebelum terbit fajar. Ya. Selain yakni puasa wajib yaitu puasa sunnah, tidak diharuskan berniat sebelum terbit fajar. Artinya, ya, ketika seorang yang mau puasa sunnah di pagi harinya, di siang harinya, ya, kemudian di malam harinya dia tidak sempat berniat, lalu kemudian yang di pagi harinya ini sebelum dia mencicipi makanan, misalnya dia mengatakan saya puasa pada hari ini, maka itu sudah dianggap yang berpuasa, sah puasanya, walaupun dia tidak berniat jadi di malam harinya sebelum terbit fajar. Ini berdasarkan ya berdasarkan apa ya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ini beliau datang ke rumah istri-istri beliau, salah seorang dari istri-istri beliau itu sebenarnya dalam hadits Aisyah, beliau mengatakan dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke rumah saya pada suatu hari. Fakultu ya Rasulullah. Nah. Faqala hal indakum syai'. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kalian ini punya makanan? Ya. Punya makanan. Rasulullah bertanya kepada istri beliau, apakah ada makanan di rumah? Ya, untuk makan pagi. Maka kata beliau, la. Ya, saya tidak punya apa-apa makanan. Qala fa inni idzan shaimun. Maka beliau mengatakan, ya, kalau begitu saya puasa pada hari ini. Jadi ketika itu Rasulullah puasa, langsung puasa. Di malam harinya beliau tidak berniat ini puasa. Tapi nanti ketika di pagi hari baru beliau ini meniatkan puasanya. Ya. Naam. Falaqad asbahtu shaiman. Naam. Baik. Tsumma atana yawman akhar, kemudian datang ini pada hari lain. Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami mengatakan ya Rasulullah, uhdialana haisun. Kami dihadiahkan yakni lemak atau keju ya. Faqala arinihi, maka kata beliau, perlihatkan kepadaku makanan tersebut. Falaqad asbahtu shaiman, karena tadi pagi saya niatnya ini mau puasa ya, niatnya mau puasa ya, tetapi karena ada makanan di rumah kalian ya, ada makan di rumah kalian, maka kalau begitu saya batalkan puasaku ya. Naam, fa akala akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Ya. Naam. Asyai dari hadis ini masyarul muslimin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah, berniat puasa sunnah nanti ini di pagi hari. Ketika beliau di selesai menanyakan kepada istri beliau, apakah ada makanan di rumah kalian? Kata mereka, ini tidak ada. Ya, tidak ada. Akhirnya beliau mengatakan, kalau begitu saya puasa pada hari ini. Ya, menahan lapar dan ya, dahaga pada hari ini. Ya. Sehingga kata para ulama, khusus jadi untuk salat sunnah tidak apa puasa sunnah tidak diharuskan ini berniat di malam hari sebelum terbit fajar. Jadi kewajiban niat itu hanya berlaku pada puasa wajib saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan sesi berikutnya hukum-hukum berkaitan dengan puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, bagi akhwat, mana yang lebih utama? Salat tarawih di rumah dibandingkan ini salat tarawih ini berjamaah di masjid. Nah, berdasarkan yang keumuman hadis, ya, enam. Berdasarkan yang keumuman hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalu salatil mar'i bar'i fi baiti, illa al-maktubah." Bahwa seutama-utama yang salat seseorang yang di rumahnya. Jadi yang paling utama salat yang seseorang, termasuk dalam ini laki-laki atau perempuan, adalah di rumahnya. Ya. Illa al-maktubah, ini kecuali ini salat wajib. Ya. Kecuali ini salat wajib. Ya. Naam. Berdasarkan ini bahwa salat yang paling utama adalah di rumah kecuali salat wajib. Ya. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ketika menyampaikan hadis ini, ya. Ketika ada seseorang yang ini melarang para wanita untuk datang ke masjid, ya, untuk ikut sholat atau hadir yang ini sholat berjamaah, ya. Naam. Rasulullah mengatakan, "La tamna'u ima Allah an masajidillah." Janganlah kalian yang ini melarang, ya, hamba-hamba Allah dari kaum wanita dari masjid-masjid Allah. Artinya kalau mereka ini mau hadir sholat berjamaah di masjid, ya, maka jangan ya ini kalian melarangnya selama ini tidak ada perkara-perkara yang melanggar ya ini syariat. Ya, seperti misalnya ya memakai minyak wangi bagi perempuan ini dilarang ketika ya ini keluar dari rumahnya. Ya, tidak boleh ya ini memakai harum-haruman. Tidak boleh ya ini bersolek. Ya. Naam. Karena bisa ini menimbulkan apa? Fitnah bagi kaum lelaki. Ya. Naam. Kalau mereka ini tidak melakukan hal-hal yang dilarang, maka jangan kalian ini melarangnya untuk datang ke masjid. Ya. Baik ini salat wajib maupun ya ini salat sunnah. Ya, salat tarawih jangan dilarang. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Tetapi kalau mereka ini mau salat di rumah-rumah mereka, mau salat di rumah, ya, itu lebih afdal bagi mereka. Ya. Lebih baik bagi mereka karena lebih tertutup. Ya, salat di kamar, ya, salat di rumah itu lebih tertutup dari kaum laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ya. Meskipun yang ini di Masjidil Haram atau di Masjid apa? Nabawi. Ya. Hadis ini berlaku. Karena yang mengucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada saat itu. Ya. Nah, pada saat itu, ya, Rasulullah ini melarang untuk menghalangi wanita-wanita sahabat untuk ke masjid apa? Melarang mereka ke masjid. Tetapi Rasulullah mengatakan setelah itu, tetapi rumah-rumah mereka ini lebih bagus, lebih baik, lebih afdal. Ya. Lebih afdal. Ya. Karena menghindari ini fitnah tersebut. Nah. Terkait dengan salat tarawih, ya. Kalau misalnya wanita, ya, wanita ini ya punya semangat untuk melakukan ibadah di rumahnya, membaca Al-Quran, kemudian salat malam, salat tarawih, membaca ya bacaan-bacaan Al-Quran di dalam salatnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan hafalannya, maka itu lebih baik bagi mereka untuk salat di rumah. Tetapi kalau seandainya dia ya malas-malasan di rumah karena tidak ada semangat misalnya sendiri ya melakukan salat malam ya, kalau seandainya nih ya datang ke masjid dengan menjaga adab-adab syar'i ya, menjauhi hal-hal yang dilarang, kalau seandainya ini hadir di masjid maka tidak mengapa ya, bahkan ini bisa jadi lebih afdol misalnya. Bisa jadi lebih afdol kalau dibanding dia tinggal di rumah ya cuma tidur saja ya, tidak baca Quran ya, mendingan dia datang ke masjid untuk ikut salat tarawih berjamaah dan dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Barang siapa ikut salat tarawih bersama imamnya sampai ini kembali sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala salat satu malam penuh. Ya. Mendapatkan pahala salat satu malam penuh. Walaupun cuma mungkin setengah jam salat, tapi pahalanya sama dengan salat ya nih satu malam penuh. Ya, satu malam penuh itu ya mulai dari isya sampai subuh. Ya. Nah, ada yang bisa salat satu mulai dari isya sampai ya deh subuh ya. Nah, maka orang yang hadir salat tarawih, salat berjamaah di masjid ya bersama imamnya, dia akan mendapatkan pahala satu salat ya nih satu malam penuh. Nah, kemudian ada pertanyaan, salat tarawih di tempat kami ada yang 20 rakaat, ada 8 rakaat. Ya. 6. Pertanyaannya, di mana seharusnya kami melaksanakan salat tarawih? Nah. Jadi ya. Salat tarawih ini di masjid yang terdekat. Jangan memaksakan diri misalnya karena di tempat sana misalnya bacaannya ini bagus, suaranya bagus ya. Nah, jangan ya ini memaksakan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, fattaqullaha mastata'tum. Jadi kalian ya ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Nah. Jadi sebatas kemampuan kita, jangan memaksakan diri, membebani diri. Ya. Nah. Kalau misalnya di masjid ini didirikan yang di salat tarawih, maka di situlah yang kita ikut salat tarawih. Ya, mana yang lebih mudah bagi kita daripada ini jauh-jauh harus yang ini apa namanya naik kendaraan, harus yang ini keluarkan biaya, maka ya cari yang lebih mudah karena agama ini adalah mudah. Ya, selama ini seseorang ini tidak membebani diri, tidak mempersulit diri. Ya. Nah. Banyak orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana hukum amalan tersebut terhadap yakni pelakunya? Kalau amalannya ya, amalannya yang diamalkan kalau tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah tertolak. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami amalkan, yang tidak kami perintahkan, maka amalannya tertolak. Ya. Walaupun dia ini niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak sesuai dengan contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Ya, amalan tertolak ini pahalanya tidak ada. Ya, pahalanya tidak ada. Ya. Nah, tertolak. Ya. Nah. Amalannya ini tertolak. Adapun pelakunya ya. Pelakunya apakah dikategorikan yakni ahli bidah atau tidak? Kita lihat, ya, kita lihat, ya. Nah, kalau dia yakni orang, ya, orangnya jahil, orang yang tidak mengerti ilmu, ya, maka tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwa dia ini mubtadi atau ahlul bidah, tidak. Sampai ini kita menyampaikan, ya, dalil-dalil atau hujah-hujah atau yakni, ya, apa namanya, ilmu kepada dia, ya. Nah, jadi syaratnya ini sampai kita menyampaikan ilmu kepada dia. Kalau kemudian sudah disampaikan ilmu, sudah disampaikan keterangan, sudah disampaikan ayat-ayat, sudah disampaikan hadis-hadis, kemudian tetap tidak mau mendengarkan, malah yakni, ya, menduduk kita, kalian ini ekstrim, kalian apa namanya, terlalu, ya, gulu misalnya, maka berarti ini sama dengan hukumnya orang yang paham, ya, mengerti, maka dia digolongkan dengan ahlu bidah, ya. Nah, ini kaidah. Jadi kalau selama dia ini tidak tahu, selama tidak punya ilmu, maka kita ini berusaha untuk menyampaikan ilmu kepada dia, ya. Baru kemudian setelah itu baru kita, ya, menyikapinya. Imam di masjid kami salat tarawih 20 rakaat. Lalu bolehkah kita yakni ikut salat tarawih 20 rakaat? Nah. Nah, dalam masalah ini, apakah ini salat tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat atau 20 rakaat atau 40 rakaat atau 50 rakaat? Ya. Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ya. Sebagian mengatakan bahwa salat tarawih itu yakni cuma 11 rakaat atau 13 rakaat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pendapatnya ini Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Sementara ini pendapat sebagian ulama lainnya, khususnya di kerajaan Saudi Arabia, ya, mereka berpendapat bahwa salat tarawih itu yakni tidak ada batasannya, ya. Tidak ada apa? Batasannya, ya, boleh ini 11 rakaat, boleh 8 rakaat, ya, boleh 13, boleh 20 rakaat atau 21, boleh ini 30 atau 31, ya, boleh 50, ya, nah, 50 rakaat, ya, nah, baik, ya, sehingga dalam masalah ini jadi al-amru fisa, ya. Boleh ini kita melakukan apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Boleh melakukan ini sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Berdasarkan yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Kalau mampunya 10, 10 rakaat, kalau mampunya 20, 20 rakaat, 30, 30 rakaat, 40, 40 rakaat. Ya, semampunya. Ya. Fa idza khasyya aduhum ahadukum subha falyusalli yani falyuti rakatan. Kalau kalian takut, khawatir ini waktu subuh masuk, maka hendaknya witir 1 rakaat. Jadi, kalau misalnya salat 2 rakaat dari mulai isya sampai subuh misalnya dapat 100 rakaat, 100 rakaat dilakukan, ya, kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir, ya, satu rakaat witir, ya, 6. Jadi yang paling afdol kata para ulama, kalau sebagian ulama mengatakan kalau seseorang itu panjang bacaan solatnya, ya, panjang bacaan solatnya, maka yang paling afdol bagi dia itu melaksanakannya 11 rakaat, ya, panjang bacaan solatnya. Maka yang dia lakukan adalah 11 rakaat. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering dilakukan oleh beliau 11 rakaat atau 11 rakaat, 13 rakaat. Tapi kalau pendek bacaan Al-Qur'annya, pendek, ya. Sedikit hafalan Qur'annya karena keterbatasan bacaan atau hafalan yang dia miliki, maka yang diperbanyak apanya? Rakaatnya. Ya, paham, ya? Kalau pendek bacaan Al-Qur'annya, maka yang diperbanyak adalah jumlah rakaatnya. Misalnya coba baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, maka yang dia perbanyak adalah rakaatnya. Ya. Perbanyak rakaatnya. Ya. 6. Misalnya kan kalau kita bacaannya pendek-pendek, kalau misalnya 11 rakaat, ini apalagi kita lakukan ini? Ya. Pendek ini salat kita. Apalagi yang kita lakukan? Kalau pendek bacanya diperbanyak ini apanya? Perbanyak rakaatnya. Ya, perbanyak rakaatnya, apakah 30, 40, 50 rakaat, baru kemudian ditutup satu rakaat witir. Ya. 6. Ini pendapat sebagian ulama, wallahu a'lam bissawab. Ya. Dan insyaallah kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.